Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Jamaah sekalian, kaum muslimin hadirin barakallahu fikum. Pada kesempatan yang Allah Ta'ala mudahkan bagi kita untuk bersama-sama talabul ilmi asy-syar'i, mempelajari, memahami ilmu syar'i, dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang wajib disyukuri bagi setiap muslim yang diberikan nikmat ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang selalu meminta kepada Allah nikmat, namun ketika Allah memberikan kenikmatan tersebut, kita tidak mengingat, tidak menyadari itu nikmat. Bahkan jangan sampai kita mengingkari kenikmatan tersebut, karena mengkufuri nikmat termasuk di antara jenis-jenis perkara seorang akan terancam dari api neraka. Bahkan orang yang kufur nikmat barakallahu fikum mendapatkan ancaman azab yang pedih. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Walhamdulillah kita semuanya ahlus sunnah salafiyin, di saat kondisi adanya wabah setelah ditutupnya masjid-masjid dari majlis-majlis ilmu, dan betul-betul ini menjadi sebab yang menjadikan sebab seorang ahli sunnah terjauh dari majlis ilmu, sungguh ini sesuatu yang memberatkan jiwa-jiwa kita. Berat rasanya meninggalkan majlis ilmu, bukan karena malas, bukan karena bosan, namun karena betul-betul menjalankan nasihat dan bimbingan para ulama, bimbingan penguasa. Dan seorang ahli sunnah rindu saat itu. Kapan kembali kita bisa duduk di majlis, kapan lagi kita belajar ya Ustaz? Kami rindu dengan majlis ilmu. Demikian. Ketika kondisi nikmat dicabut, betul-betul menginginkan datangnya nikmat dibukanya majlis ilmu, Karena kita ahlus sunnah salafiyin, betul-betul orang yang ingin berjalan di atas ilmu, berjalan di atas al-haq. Karena kita tahu al-haqku ahakku ayyutaba. Yang namanya al-haq itu yang paling berhak kita ikuti. Maka ma'asyiral ikhwah hadirin barakallahu fikum, kembali kami mengingatkan, dengan dibukanya majelis-majelis ilmu walaupun terbatas, hanya ikhwah kaum muslimin yang ada di komplek masjid. Betul-betul kenikmatan ini harus diingat dan disyukuri. Karena sebagian saudara kita yang jauh dari masjid ini, mereka bertanya-tanya, kapan di tempat kami ada halaqah ilm? Kapan di tempat kami ada majelis ilm? Semuanya bertanya dan rindu. Walhamdulillah, ahlus sunnah orang yang semangat dengan ilmu, taklim online dengan sarana-sarana yang mampu dilakukan, ditempuh. Semuanya dalam rangka ya ibadallah, menjaga keimanan. Karena kita sudah mengerti dan memahami betul prinsip ahlus sunnah, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, akan bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bitta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Iman bisa bertambah karena sebab ketaatan. Iman berkurang dengan sebab maksiat. Jauhnya seorang dari majlis ilmu ya ibadallah, di antara sebab-sebab yang menjadi sebab kadang seorang jauh dari rasa khusyuk, akan terjauh dari khusyuk. Maka ya ibadallah, dengan dibukanya kembali majlis walaupun terbatas, marilah kita yang ada di komplek mahad betul-betul mengingat kembali kerinduan kita dengan majlis ilmu. Sekarang sudah dibuka. Jangan sampai barakallahu fik, kenikmatan yang sudah di depan mata, kita melupakan dan tidak mengambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Ini hal yang perlu selalu kita jaga dan kita ingat dan kita syukuri. Sekecil apapun nikmat harus diingat dan disyukur. Sehingga semoga dengan pandainya kita mensyukuri nikmat yang ada, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat waba wal bala ma dhahara minha wa ma batan fi biladina khasah wa fi buldanil muslimina amah. Nas'alullah salama wal afiyah. Baik, ma'asyiral muslimin, pelajaran kita masih melanjutkan kitab barakallahu fiik, salah satu kitab al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Riyadhus Shalihin, dan kita membacakan syarah dari Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sampai pada bab ke-23. Bagi yang punya kitab bisa dilihat pada bab nomor 23. Babu al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Pada pertemuan yang lalu, Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yahtaju ila umur. Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan hal yang ma'ruf, mencegah hal yang munkar, dibutuhkan padanya beberapa perkara. Syekh di sini menyebutkan ada 4 perkara. 4 perkara yang harus ada pada perkara amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama pada pertemuan yang lalu, ayakunal insanu aliman bil ma'ruf wal munkar. Yang pertama ya harus ada pada perkara ini agar orang itu, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu aliman. Aliman artinya mengilmui bil ma'ruf wal mungkar, hal yang ma'ruf dan hal yang mungkar. Ini prinsip yang pertama. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi harus seorang yang ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar diilmui terlebih dahulu perkara yang dia akan perintahkan atau dia ingkari. Yang kedua, al-amru tsani. Yang kedua, barakallahu fik, an ta'lama bi anna hadzal rajula tarikun lil ma'ruf aw fa'ilun lil munkar. Agar anda mengetahui bahwa orang itu, yakni orang yang akan diingkari, atarikun lil ma'ruf, orang yang meninggalkan hal yang ma'ruf atau melakukan kemungkaran. Agar anda mengetahui orang itu, orang yang meninggalkan hal yang ma'ruf atau melakukan hal yang mungkar. Wala ta'khudun nas bituhmah aw bidhon. Jangan engkau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu engkau menjadikan manusia dengan tuhmah, tuduhan. Tuduhan tanpa bukti. Aw bidhon, atau dengan prasangka, kira-kira. Tapi harus betul-betul anda yakin orang itu meninggalkan yang ma'ruf, orang itu melakukan suatu kemungkaran. Karena dengan tuduhan tanpa bukti, prasangka itu dilarang dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu kasiran minadzon, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inabadzani ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Prasangka-prasangka tanpa bukti, tanpa pengetahuan itu dosa. Wala tajassasu, jangan kalian memata-matai. Tajassus, memata-matai itu dengan mata. Kalau dengan pendengaran, mencari pendengaran, ya, memata-matai. Sehingga contoh, fa'idha ra'aita saksan, contoh, apabila anda melihat ada seseorang, la yusalli ma'aka fil masjid, dia tidak ikut sholat bersamamu dari dalam masjid, fala yalzimu min dalik, maka tidak melazimkan, tidak mengharuskan, min dalik, dari hal tersebut, annahu la yusalli fi masjidin akhar, bahwa bisa jadi orang itu ternyata apa, sholat, dia sholat di masjid yang lain. Mungkin bal qad yakunu yusalli fi masjidin akhar, atau mungkin dia juga sudah, bisa jadi dia tidak sholat di masjid yang lain, atau bisa jadi dia sholat di masjid yang lain. Bisa jadi, banyak kemungkinan. Waqad yakunu ma'dzuran, atau kemungkinan juga apa, dia ma'dzur, ada uzur. Mungkin dia orang yang safar datang ke depan masjid kita sehingga tadi sudah melakukan sholat di jalan, ma'dzur. Fala tadhhab min ajli dzalik antum qira alaihi, jangan engkau pergi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena hanya semata-mata engkau melihat sesuatu yang mungkar tadi. Hatta ta'lama annahu yatakhallaf bila udrin, sampai betul-betul kamu mengetahui orang ini itu dia tidak sholat di masjid tanpa udzur. Baik, ini contoh yang dicontohkan oleh Syekh. Naam. La ba'sa an tadhhab wa tas'alahu wa taqul. Enggak mengapa, kata Syekh. Anda temui dia, menanyakan kepadanya dan berkata, ya fulan, nahnu nafquduka fil masjid. Ya fulan, kami kehilangan Anda di masjid. La ba'sa 'alaika, tidak mengapa bagi Anda melakukan hal itu. Amma antum kirau aw ashadda min dalik aw tatakallam bihi fil majalis. Adapun engkau mengingkari atau yang lebih keras dari itu kalimatnya, atau engkau bicara tentang orang ini di majelis. Tadi saya melihat, ya ikhwan, si fulan tidak sholat, saya lihat sendiri tanpa kita mengetahui apa sebabnya. Fahadha la yajuz. Ini ya ibadallah, amar ma'ruf seperti ini ya ibadallah, ini tidak boleh. Dianaka la tadri, karena Anda tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya tidak ke masjid. Rubama yakunu yusalli fi masjidin akhar aw yakunu ma'dzura. Bisa jadi dia salat di masjid yang lain atau ada udzur. Apa dalilnya sehingga Syekh berpendapat demikian? Dalilnya, Syekh Utsaimin rahimahullah membawakan sebuah dalil. Apa yang disebutkan oleh beliau tadi, contoh yang beliau sebutkan tadi dengan sebuah dalil. Apa dalilnya? Wa li hadza kana nabiyyu alaihi salatu wassalam yastafhim. Yastafhimu awalan qabla an ya'mura. Kata Syekh, Nabi alaihi salatu wassalam beliau yastafhimu, mencari kefahaman. Yang pertama, dipahami dulu apa sebabnya orang itu melakukan suatu perkara. Qabla an ya'mura, sebelum beliau menyuruh sesuatu kepada orang yang dia lihat melakukan suatu hal yang mungkar. Fa innahu sabata fi sahih Muslim, sesungguhnya telah disebutkan riwayat yang sahih dalam sahih Muslim, anna rajulan dakhala yaumal jumu'ati, bahwasanya ada seorang sahabat masuk ke masjid pas hari Jumat. Hari Jumat, wan nabiyyu yakhthub, sedangkan Nabi sedang berkhutbah, dalam kondisi sedang naik di atas mimbar berkhutbah. Fajalasa walam yusalli, laki-laki ini masuk masjid, duduk, walam yusalli tahiyatal masjid, dia tidak sholat tahiyatal masjid. Lihat di sini, padahal sholat tahiyatul masjid termasuk di antara sunnah-sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga ketika seorang masuk masjid, hendaklah dia jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Karena Nabi melihat suatu hal yang perlu diingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kenapa dia langsung duduk, tidak sholat dua rakaat? Sedang khutbah beliau. Faqala Nabi istifham, bertanya, mencari berita kenapa dia tidak sholat, ada apa? Asolaita, dipastikan dulu, asolaita, apakah kamu sudah sholat? Jangan-jangan sholatnya di belakang tembok dan Nabi tidak lihat, karena beliau bukan mengerti barang gaib. Jangan-jangan dia sudah sholat di belakang tembok mungkin. Ini masuk masjid dan dilihat tidak sholat. Maka Nabi yastafhim, mencari suatu hal yang bisa dipahami. Kenapa tidak sholat? Asolaita. Apakah Anda sudah sholat? Lihat di sini. Qala la. Sahabat ini mengatakan tidak. Saya belum sholat. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui, memahami orang ini yang beliau lihat tidak sholat tahiyatul masjid dan dipastikan dia tidak sholat, baru beliau amar ma'ruf nahi mungkar, kum fasholli raka'atain. Berdiri, berdiri, sholatlah dua rakaat. Baik. Namun dalam penjelasan Syaikh Utsaimin di kitab yang lain, sholat ini, sholat dua rakaat ini, hendaklah sholat yang ringan, karena sudah ada khutbah. Ya. Sholat tahiyatul masjid tentunya dikerjakan dengan ringan. Kenapa? Karena sudah ada khutbah. Tayyib. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sholat tahiyatul masjid. Diambil syahid oleh para ulama, ini menunjukkan tahiyatul masjid termasuk sunnah yang ditekankan. Barakallahu fikum. Walam ya'muruhu. Dia di sini, beliau tidak langsung begitu melihat tidak sholat, tidak langsung sholat kamu, tetapi istifham, bertanya, mencari berita, difahami dulu. Walam ya'muruhu ayusalli rak'atain hatta sa'alahu. Beliau tidak langsung menyuruh sahabat sholat dua rakaat sampai beliau bertanya kepada sahabat ini, hal sholat amla. Ma'anna anna zahira al-hali annahu rajulun dakhala wa jalasa walam yusalli. Padahal jelas sekali, zahir, nampak jelas sahabat ini masuk masjid, duduk, tidak sholat. Walakinna Rasul alaihi salatu wasalam khafa. Lihat. Namun Rasul alaihi salatu wasalam khawatir. Ayakuna qad shalla wa lam yash'uru bihi. Bisa jadi orang itu sudah melakukan salat dan beliau alaihi salatu wasalam tidak menyadari, tidak mengetahui. Faqala ashalaita? Faqala la. Qala kum fasholli raka'atain. Berdiri salat dua rakaat. Ini barakallahu fikum dalam amar ma'ruf. Betul-betul ketika melihat orang meninggalkan hal yang ma'ruf, kita kenali dulu keadaan orang tersebut, apa betul-betul meninggalkan hal yang ma'ruf. Jangan-jangan dia sudah melakukan, kita tidak tahu. Demikian pula contoh seorang yang akan melakukan ingkarul mungkar, dia betul-betul mengetahui orang tersebut melakukan suatu kemungkaran. Kadzalik fil mungkar la yajuz an tunkira ala syakhsin illa idza alimta annahu waqa'a fil mungkar. Demikian pula ya ibadallah, tidak boleh Anda mengingkari seseorang kecuali apabila Anda mengetahui annahu waqa'a fil mungkar. Orang itu betul-betul telah terjatuh kepada satu kemungkaran. Kita tahu betul. Fa idza ra'aita, contoh. Apa contohnya? Fa idza ra'aita ma'a syakhsin imra'atun fi sayyaratin. Masalah. Apabila Anda melihat ada seseorang, baik, ma'a syakhsin imra'ah, bersama orang itu seorang wanita di dalam mobil misalnya, ya, ada mobil, ternyata si fulan duduk bersama di samping supirnya tadi ada wanita. Kita tidak tahu, karena kita tidak tahu, barakallahu fik, sikap seorang dalam mengingkari kemungkaran betul-betul hati-hati. La yajuz, fainahu la yajuz an tatakallam alaih aw 'alal mar'ah. Tidak boleh bagi dia untuk Anda berbicara kepadanya, pada si fulan tadi, atau berbicara kepada si wanita tadi. Kenapa? Kenapa tidak boleh langsung mengingkari hal tersebut? Li'annahu rubbama antakuna hadil mar'ah min maharinihi. Bisa jadi apa yang kamu lihat ada pak sopir dan seorang wanita di sampingnya, ternyata wanita yang di sampingnya min maharinihi, termasuk mahramnya. Mungkin adiknya, zaujin min maharini, zaujin aw imra'atin aw ukhtin aw asbah dzalik. Bisa jadi istrinya atau ibunya atau saudari perempuannya. Aw asbah dzalik. Betul-betul hatta ta'lama annahu qad arkat ma'ahum ra'ah laysat min maharinihi. Betul-betul Anda mengetahui, betul-betul orang itu naik mobil bersama seorang wanita yang bukan mahramnya. Wa amsalu hadza katsir. Contoh seperti ini banyak ya ibadallah. Ini sebagai contoh, yang ini sebagai ibrah agar kita bisa mengambil pelajaran yang lain. Al-muhim annahu labudda min ilmil insan anna hadza ma'rufun liya'mura bihi. Agar orang itu harus mengetahui adanya ilmu bahwa perkara itu anna hadza ma'ruf liya'mura bihi. Maka dia perintahkan kepada orang itu. Al-munkar linahya anhu, untuk dia larang. Walabudda ayak lama aidha, dan juga harus dia mengetahui alladhi wajjaha ilaih al-amru awi nahyu qad waqa'a fi amrin yahtaju ila amrin fihi aw nahyin anhu. Juga harus mengetahui bahwasanya orang tersebut atau sisi yang dia lakukan dari amar ma'ruf aw nahi munkar qad waqa', betul-betul terjadi, atau ada perkara yang membutuhkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini poin yang kedua di antara perkara yang harus dimiliki oleh seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sana ada faidah. Faidah penting dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Summa innal ladzi yanbahi lil amiri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar ayakuna rafiqan bi amrihi. Ini diantara faedah juga. Apa itu? Kemudian yang seyogyanya dimiliki oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ayakuna rafiqan, agar orang itu rafiq, lembut. Rifq, ada kelembutan di dalam amrihi, perintahnya. Apa yang dia perintahkan dengan cara yang lembut, ya. Karena kelembutan itu akan lebih mudah diterima oleh hati. Dengan cara yang lembut dulu. Naam, karena Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla menghadapi Fir'aun dengan kelembutan. Wa qula lahu qawlan layyina. Sampaikan kepada si Fir'aun, wahai Harun dan Musa, qawlan layyina, dengan ucapan yang layyin, lembut. Tutur kata yang lembut, yang baik. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, agar dia jadi ingat atau takut. Rafiqan fi nahyihi, dengan kalimat yang lembut dalam hal yang dia cegah. Li'annahu idza kana rafiqan a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala ma la yu'ta 'alal unfi. Sebab apabila dia itu bisa lembut tutur katanya, tidak kasar, tutur katanya tidak kasar, Allah akan berikan kepadanya ma la yu'ta, perkara yang tidak Allah berikan, alal unf, terhadap kekakuan dan kekasaran ucapan. Ya. Barakallahu fik. Jadi faedah penting juga adalah sikap rifq dalam menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Barakallahu fik. Dalilnya sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wasalam, innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ta 'alal unfi. Allah Ta'ala akan memberikan atas sikap lembut perkara yang tidak akan diberikan, alal unf, atas sikap kaku kasar ucapannya. Iya. Jadi dalam menjalankan prinsip ini, betul-betul seorang harus bisa menjaga diri. Apa yang dia bawakan perkara yang mulia, dia sajikan dengan bahasa yang tepat, bahasa yang pas. Fa anta idza anafta an ala man tansaha rubbama yanfiru. Sebab kalau Anda bersikap kaku kasar ucapannya kepada orang yang engkau akan berikan nasihat, lihat, Anda akan menasihati orang tentu supaya menarik dan tertarik, sampaikan bahasa yang menggugah hatinya, menyentuh hatinya. Sebab kalau kamu bersikap kasar, rubbama yanfiru, bisa jadi dia akan lari. Ya, akan lari. Wa ta'khudahul izzah bil ism. Dia akan mengambil sikap izzah, menahan sikap egonya. Ya. Akan melawan dengan sikap egonya, dengan sikap penentangan, dengan dosa, ya. Wala yang qadu dzalik, dan tidak akan bisa menuntun, tidak akan dituntun dengan sebab kita bersikap unf tadi. Walakin idza ji'tahu billati hi ahsan fa innahu yantafi'u. Namun kalau Anda ya ibadallah mendatangi orang tersebut, ya, dengan cara yang lebih baik, insyaallah antum datangi rumahnya, ya, walaupun orang itu barakallahu fikum, apalagi saudara kita sendiri, satu majlis, satu halaqah, dia melakukan satu kemungkaran, kalaulah dengan SMS yang bahasanya santun, barakallahu fik, uhibbukum fillah. Jangan kalimat karena tidak terlihat orangnya, SMS-nya, WA-nya dengan bahasa-bahasa yang kasar. Akhirnya apa? Orang itu jadi lari. Namun kalau Anda nasihati karena sebab cinta karena Allah, tidak cukup dengan WA, dengan SMS, kadang salah titik, salah koma, salah tanda, salah memahami. Kalau ini khawatir memunculkan madarat yang lebih besar, kalau perlu, coba si fulan datangi, coba ketuk pintunya, ketuk hatinya, sampaikan dengan bahasa yang baik, masya Allah, ternyata dengan antum datangi si fulan ini berubah, antum dapat pahala yang besar, menuntun orang lain di atas jalan yang lurus. Dengan sebab apa? Dengan sikap lembut. Barakallahu fikum. Sehingga tempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik. Namun kalau dia memang sudah tidak bisa disikapi dengan cara apapun kecuali penentangan dan dosa, bahkan menimbulkan madarat yang lebih besar, maka ambil langkah yang terbaik untuk dia. Baik. Namun asal amar ma'ruf nahi mungkar ini, ini asalnya. Namun dalam Al-Quran boleh pada tingkatan yang lebih tinggi. Wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Tapi dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan ada syariat jihad sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Jihad pun dilakukan dengan tata krama, aturan yang syar'i. bukan dengan asal membunuh, dengan adab yang baik sebagai bentuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fiik. Ya, insyaallah cukup ini faedah tambahan di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tambahan faedah dari Syekh adanya sikap rifaq wasallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.